akidah mereka sama, tidak akan pernah berubah. Prinsip-prinsip manhaj, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip dakwah, sama, tidak akan pernah berubah. Akhlak, adab, muamalah-muamalah mereka sama, tidak akan pernah berubah. Sepanjang zaman, sepanjang masa, di semua generasi, di semua era, di semua tempat, apapun kondisi yang menimpa mereka, tidak pernah berubah dengan perubahan suhu politik, tidak pernah berubah dengan perubahan sosial tengah-tengah masyarakat. Itu semua dikarenakan sumber akidah mereka satu. Dasar pijakan mereka satu. Yaitu kitabullah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salafun salih dalam semua aspek duniawiyah mereka, terutama aspek diniyah mereka. Dan ini sebagai bukti yang sangat kuat menunjukkan mereka itu ahlul haq. Negara yang berbeda, yang saling berjauhan, daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku, kabilah yang berbeda, zaman dan era yang berbeda, namun semuanya satu. Mereka semua seolah-olah keluar dari miskiatun wahidah, lentera yang sama. Naam, dari miskiat al-wahi, dari lentera wahyu Allah Azza wa Jal, berupa Al-Quranul Karim, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih. Apa yang diyakini oleh generasi salaf, itulah yang diyakini oleh penerusnya sampai kiamat nanti. Prinsip dakwah yang mereka lakukan, itulah sebagai prinsip yang dijalankan oleh penerusnya sampai kiamat nanti. Yang membedakan hanya semata-mata teknis, beberapa poin teknis. Yang membedakan hanya semata-mata suasana, perubahan suasana dan kondisi. Namun secara prinsip, semuanya sama. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, dalam kitab beliau Haqiqatu Manhajis Salafi, ketika menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh salafiyun dan manhajnya, beliau mengatakan as-sabat war-rusukh, tegar, kokoh. Qala fala tu'athiru fihi at-taghayyuratu siyasiyatu aw al-ijtima'iyah, tidak akan mempengaruhinya perubahan-perubahan politik atau perubahan-perubahan sosial. Li'anna mabnahu 'alal ilmi wal wahyi, dikarenakan pondasi manhaj ini adalah ilmu dan wahyu ilahi. Walladhi yuthmiru al-yaqina wath-thabata wal-quwwata fi akhriddin, yang membuahkan keyakinan, membuahkan keteguhan dan kekuatan di dalam berpegangan dengan agama ini. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Kata beliau, wal basiratu al ilmu wal yaqin. Sedangkan makna al-basirah dalam ayat di atas, al-ilmu wal-yakin, ilmu dan keyakinan. Ini jalan yang dipegangi Nabi kita Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam, para tokoh-tokoh yang mereka terbimbing dengan perkara kami, dengan bimbingan kami, dengan sunnah kami, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar dan keyakinan. Beliau menegaskan, fahadhal manhajur rabbani la yu'athiru fihi taghayyurul azmani wal ahwal bal huwa thabitun rasikhun rusukhal jibal. Maka manhaj rabbani ini, manhaj salaf, tidak akan mempengaruhinya perubahan-perubahan zaman atau perubahan-perubahan kondisi. Bahkan dia kokoh seperti kokohnya gunung-gunung yang ada. Intaha kalamuhu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Selesai keterangan dari beliau hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini di satu sisi merupakan mumayyizat ahli sunnah, keistimewaan yang dimiliki oleh ahli sunnah. Namun di sisi yang lain, di sana ada sebuah konsekuensi yang itu sifatnya sangat prinsip bagi orang-orang yang hendak bergabung dengan ahlu sunnah, dengan salafiyun. Bagi orang-orang yang memang dinyatakan sebagai ahlu sunnah tihakkan, ahlu sunnah yang sebenarnya, yaitu harus menapaki jejak langkah salafun salih. Sama dengan mereka dalam semua aspek agamanya dan juga bimbingan terkait dengan dunianya. Barakallahu fikum. Konsekuensinya kita harus berakidah seperti akidah mereka. Kita harus beribadah sebagaimana yang mereka sebutkan, yang mereka jelaskan, mereka contohkan. Kita berdakwah dengan prinsip dakwah mereka. Kita berakhlak, beradab, bermuamalah juga demikian. Kalau tidak, maka kita dinyatakan bukan sebagai ahlu sunnah, tetapi hanya sebagai pengaku-aku ahlu sunnah. Dan dikhawatirkan bukan termasuk ahlu sunnah. Kalau bukan termasuk ahlu sunnah, maka masuk ke dalam berbagai macam bentuk dolalah, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Wallahul musta'an. Ciri khas sekaligus konsekuensi. Maka yang ini, ikhwan fillah azakumullah, ahlu sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa, tidak ada perbedaannya. Semuanya sama. Kondisi mereka sama. Barakallahu fikum. Dan sunnatullah bagi orang-orang yang betul-betul sebagai ahlu sunnah, yang betul-betul salafi, Allah tabaraka wa ta'ala akan meneguhkan mereka ia akan mengokohkan mereka masih di atas perintah Allah dan Rasulnya sampai menjelang kiamat nanti. Ini yang disinggung dalam sabda Rasulullah SAW ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, memberitakan tentang At-Taifah Al-Mansurah. Beliau menyatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada pada umat ini sekelompok yang mereka itu tampak, tampil, menang di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang melemahkan, menggembosi mereka, hingga datang perkara Allah dan mereka masih di atas yang demikian itu. Wahum ala dzalik. Datang perkaranya Allah, maknanya ialah mendekati kiamat. Datang ketentuan dari Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan siapa saja yang di hatinya ada keimanan. Itu di akhir zaman, menjelang kiamat, Allah mengirimkan angin yang berhembus selembut sutra, seharum minyak wangi misik, yang akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada keimanan. Ketika itu semuanya akan wafat, tidak ada lagi masa ahlu sunnah, masa Taif al-Mansurah. Yang tersisa adalah syirarun nas, orang yang paling jelek, yang paling jahat. Wa alaihim tuqamu sa'ah, dan pada mereka lah dibangkitkannya kiamat. Barakallahu fikum. Yang dimaukan pada kata-kata, wahum ala dhalik, dan mereka di atas yang satu itu. Selalu wahir, selalu tampil, selalu menang. Di atas al-haq, isi koma di atasnya, tegar di atasnya, kokoh. Tidak membahayakan mereka, semua pihak yang memusuhi mereka, atau yang menyerang mereka. Baik yang menyelisihi mereka, atau yang menggembosi mereka. La yadurruhum man khalafahum, wa la man khadalahum. Barakallahu hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Itu menunjukkan mumayyizah, mizah, keistimewaan yang luar biasa yang ada pada ahlu sunnah. Mereka senantiasa di atas kebenaran di sepanjang zaman, sepanjang masa. Orang-orang yang betul-betul ahlu sunnah salafi diteguhkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah menjadikan dia orang yang kokoh, orang yang teguh senantiasa aral haq sampai akhir masa mereka nanti dengan dihembuskannya angin yang lembut selembut sutra sewangi misik yang mencabut nyawa orang-orang di hatinya ada keimanan. Barakallahu fi wa hum ala dzalik. Dari sinilah ifanatina azakumullah, para ulama kita membahas cukup panjang terkait dengan satu poin ini. Al-thabat al-haq. Wadhamut talawun. Kokoh di atas al-haq dan tercelanya berwarna-warni. Dikarenakan barakallahu fikum, ini merupakan kondisi ahlu sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang generasi. Thabit rasikh. Kokoh, tegar, alal haq. Tidak pernah berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan kemaslahatan pribadinya atau duniawiahnya. Maka disampaikan dalam kesempatan kali ini supaya orang-orang yang bersemangat berislam, di atas sunnah, mereka termotivasi untuk semakin kuat, semakin istiqomah, semakin tegar, semakin kokoh alal haq. Barakallahu fikum. Di depan saya ada sebuah kitab. Judulnya adalah Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Fusulun Fis Sabr Alal Bala Wa Namadhij Min Mihanil A'immah Wa Sabrihim Alas Sunnah. Itu judulnya, ikhwan. Ditulis oleh Syekh Dr. Khalid bin Dahwa Al-Dhafiri. Bin Dahwi Al-Dhafiri. Syekh Al-Dhafiri, ikhwan. Ditakdim oleh Syekh Al-Alama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam pasal yang ketiga. Pasalnya ialah dhammut talawun wa adamut thabat. Tercelanya at-talawun berwarna-warni dan tidak kokoh. Dicela dikarenakan barakallahu fikum. Ciri khasnya ahlu sunnah thabat warusukh. Beliau mengatakan, kata Syekh Hafizahullah, inna min a'zami simati ahli sunnati wal jama'ah al-thabata ala din wa adama talawun bihasabil ahwai wal masalihi wal uqul. Kata beliau, sesungguhnya termasuk ciri khas ahlu sunnah wal jamaah yang paling agung, yang paling besar, ialah kokoh di atas agama ini. Dan tidak berwarna-warni sesuai dengan selera hawa nafsu, atau selera kemaslahatan pribadi, atau selera akal-akal pribadi. Enggak warna-warni. Beliau mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُقِيمُونَ دِينَهُمْ وَاعْتِقَادَهُمْ ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih. Itu semua dikarenakan mereka ahlus sunnah, mereka menegakkan agama mereka, menegakkan akidah mereka di atas kitabullah, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman salafus salih minas sahabati wa tabi'in وَمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِمْ وَاقْتَفَ أَثَرَهُمْ. Salafus Shalih dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan juga para ulama-ulama kita yang menempuh jalankah mereka dan menempuh jalannya mereka. Belum melanjutkan, فَهُمْ يَعْبُدُونَ رَبًّا وَاحِدًا وَيَسْلُكُونَ دَرْبًا وَاحِدًا wa yasiruna ala manhajin wa aqidatin wahidah. Ahlu sunnah itu menyembah Rabb yang Esa, Allah Azza wa Jal, menempuh jalan yang tunggal, yang satu, jalannya Rasulullah SAW, dan mereka berjalan di atas manhaj dan akidah yang sama, yang satu, manhaj salaf, akidah salaf. Fala yajidu talawwuna ilaihim tariqa. Maka sikap talawun berwarna-warni tidak punya akses untuk mempengaruhi mereka. Waladadzubu ilaihim sabila. Tidak pula sikap kebimbangan, sikap ragu-ragu, bimbang-ragu, ada akses untuk mempengaruhi mereka. Tidak ada. Tidak punya sikap talawun, juga dirabi sikap tadabdub. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk istiqamah di atas al-haq dan memohon, meminta kepada Allah azza wa jal keistiqamahan dan diberi petunjuk untuk menempuh jalur keistiqomahan. Ini yang dipanjatkan selalu oleh kaum muslimin ketika mereka membaca Al-Fatihah, terutama dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus, barakallahu fikum. Karena itu pula ya ikhwanatina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah alal haq sampai dia wafat. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan semasa hidupnya, keutamaan ketika di akhir hayatnya, keutamaan di alam barzakh, dan nanti di yaumul qiyamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, muslim, mukmin dia, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun temurun kepada mereka sambil menyatakan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, dan hendaklah kamu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ayat ini menerangkan tentang keutamaan besar orang-orang istiqamah alal iman, istiqamah alas sunnah. Ialah yang pertama, malaikat akan turun kepada mereka memberikan peneguhan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kalau membuka tafsirnya para ulama terkait dengan ayat ini, mayoritas mufassirin menjelaskan malaikat turun kepada mereka itu ketika mereka sedang sakratul maut. Detik-detik mereka meninggalkan dunia fana ini. Mengalami sakratul maut. Ketika sedang sakratul maut inilah turun para malaikat rahmah memberikan tasbih, peneguhan kepada orang-orang yang semasa hidupnya istiqamah alal haq alal iman. Dikatakan alla takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Maknanya kamu jangan takut, yang di depan kamu adalah surga. Kamu jangan sedih, yang di belakang kamu, anak kamu, istri kamu, Allah yang akan menjamin mereka, yang menjaga mereka. La takhafu wa la tahzanu. Itu maknanya kata para ulama, orang-orang istiqamah yang sabat alal haq, ketika mereka mengalami sakratul maut, mereka nanti akan mendapatkan yang namanya husnul khitam, husnul khatimah. Mereka sudah mendapatkan jaminan surga, jannah sebelum ajal menjemput. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini makna pertama. Dengan makna ini, maka keutamaan orang-orang yang sabat aral haq ialah mendapatkan husnul khatimah. Itu luar biasa. Makna yang kedua disebutkan dalam sebagian dari tafsir, anda bisa lihat dalam syarah Riyadhus Salihin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bab istiqamah. Beliau menyebutkan pendapat sebagian ulama yang menyatakan malaikat turun kepada mereka, yakni inna syada'idi wal masaib, ketika terjadi musibah besar yang menimpa mereka, ketika terjadi syada'id, kondisi-kondisi yang begitu genting, kondisi yang begitu menakutkan, yang mencekam, yang menimpa mereka, para malaikat turun mengokokkan mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Maknanya mereka ini dikokohkan oleh Allah Azza wa Jal. Menjadi orang yang kokoh, orang yang tegar, orang yang teguh di atas petunjuk Allah Azza wa Jal. Di masa-masa fitnah yang begitu besar melanda, dalam kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan, kondisi yang menegangkan, atau ketika musibah besar menimpa mereka. kokoh di atas Islam dan sunnah dalam kondisi yang seperti itu. Dan kedua-duanya makna yang sahih. Dengan makna yang kedua ini, barakallahu fikum, maka di antara keutamaan orang yang istiqamah ala sunnah ialah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin mereka senantiasa di atas petunjuk, hidayah, taufik dari Allah sepanjang hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal ketika musibah besar melanda, ketika fitnah besar melanda. Mereka kokoh, tegar, tidak goyah, tidak berwarna-warni, hanya satu, al-haq. Itu luar biasa. Dan dua-duanya dinyatakan benar, barakallahu fikum. Maka dengan ayat ini ada dua keutamaan sekaligus untuk orang yang sahabat ala sunnah. Keutamaan yang pertama dalam kehidupan duniawiah mereka. Senantiasa di atas sunnah, senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, senantiasa kokoh alal haq sepanjang hidupnya, diselamatkan dari semua mara bahaya, semua fitnah, dan bisa menghadapi semua musibah dengan benar. Itu luar biasa. Selamat dari semua penyimpangan dan kesesatan. Keutamaan yang kedua, ketika sakaratul maut, Allah berikan kepada mereka husnul khitam, husnul khatimah. Dan yang ketiga, yang juga disebutkan dalam ayat yang sama, Allah mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah kamu bergembira dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini nanti di malam kiamah, mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul istiqamah, ahlul thabat adalah ahlul jannah. Mendapatkan jaminan surga dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ada lagi yang keempat. Di alam barzakh nanti. Di alam barzakh nanti. Di alam kubur. Orang-orang yang istiqamah ala sunnah di masa hidupnya. Yang tegar ala sunnah di masa hidupnya. Di alam barzakh nanti pun juga demikian. Allah akan teguhkan dia. Kokohkan dia. Di alam barzakh. Dia mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir dengan tanpa kebimbangan, dengan tanpa keraguan. Ditanyakan kepada mereka, man rabbuk, dengan mantap mengatakan Rabbi Allah. Man nabiyuk, dengan mantap mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk, dengan mantap dia mengatakan dinin Islam. Tanpa ragu, tanpa bimbang, dengan mantap, dengan kokoh jawabannya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di hari akhir nanti. Al qaulu tsabit, kalimat la ilaha illallah di dunia ini. Al qaulu tsabit di yaumil akhir, dalam tafsirnya di alam barzakh, mereka bisa menjawab dengan tegas, dengan mantap, tanpa bimbang pertanyaan yang diajukan oleh munkar wa nakir kepada mereka. Namanya fitnah kubur. Su'adul malakain. Itu makna wa fil akhirah. Ini ayat di samping menjelaskan kepada kita isbat penetapan adanya nikmat dan azab kubur, juga menjelaskan kepada kita di antara keutamaan orang-orang yang beriman yang kokoh ala imanihi, Allah teguhkan dia di alam barzakh dan bisa mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir dengan benar, dengan tepat, tanpa ragu, tanpa bimbang. Itu maknanya mereka nanti mendapatkan yang namanya na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan kubur. Barakallahu fikum. Empat sekaligus, keutamaan semasa itu di dunia, keutamaan di akhir hayatnya husnul khatimah, keutamaan di alam barzakh bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, mendapatkan nikmat kubur di yaumul qiyamah nanti, dijamin dengan surga, dengan jannah oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang sangat besar, ikhwana fitina azakumullah. Dan itu diraih oleh orang-orang yang mukmin yang sabat ala sunnah. Disampaikan supaya ahlu sunnah, salafiyin, menjaga keistiqomahannya. Menjaga keistiqomahannya. Ciri khas mereka dari mulai awal sampai akhir ialah selalu kokoh alal haq, tidak berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan kemaslahatan beribadah duniawi atau yang lain-lainnya. Fallahul musta'an. Nama ikhwan, adapun yang kita lawan yang berwarna-warni ini bukan sifatnya ahlu sunnati wal jamaah. At-talawun, berwarna-warni, itu merupakan sifatnya orang-orang yang meninggalkan bimbingan Alkitab As-Sunnah, yang meninggalkan bimbingan salaf. Ini merupakan sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada penjelasan. Dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Darut Ta'arub juz yang pertama halaman 178, beliau mengatakan wali hadza tajidu man ta'awwada mu'aradh asy-syar' birra'yi la yastaqirru fi qalbihi al-iman. Oleh karena inilah engkau mendapati seseorang yang terbiasa menentang syariat dengan pendapat-pendapatnya semata, dengan ra'yunya semata, keimanan itu tidak akan pernah kokoh dalam hatinya. Bimbang, goncang selalu. Itu dikarenakan menentang syariat. Kata Syekh Al-Wafiri dalam bukunya tadi, ikhwan, yang saya bacakan ini. Kata Syekh Khalid, kata beliau menegaskan, "Faman tarakal kitab wa sunnata wa tarakat tawakkul 'ala Allah wa'tamada ala aqlihi wa ra'yihi fala syakka bi dhalalihi wa adami tsabatihi aral haqqi was sunnah." Maka barang siapa, siapa saja yang meninggalkan Alkitab was sunnah, tidak bertawakal kepada Allah, dia hanya bersandar pada akalnya atau ra'yunya, maka tidak syak lagi, tidak bimbang lagi dengan kesesatan dia, dan dia tidak akan pernah kokoh di atas al-haq dan di atas sunnah. Intinya itu semua dikarenakan meninggalkan Alkitab sunnah, meninggalkan bimbingan salaf, dan kembali kepada pemahaman yang menyimpang, ra'yu yang menyimpang, ideologi yang menyimpang, hawa nafsu yang menyimpang, bid'ah yang menyimpang. Fallahul musta'an. Mereka inilah yang akan terombang-ambing dalam badai fitnah, terombang-ambing dalam lautan fitnah, terombang-ambing dalam penyimpangan dan kesesatan, berwarna-warni sesuai dengan selera hawa nafsunya, tidak kokoh ala sunnah wa ala al-haq. Barakallahu fikum. Dahulu kala ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Mudzabdzabina baina dzalika, kata Allah. La ilaha ula wa la ilaha ula, Di antara sifatnya kaum munafikin selalu berbimbang dan ragu-ragu antara hal tersebut. Tidak kepada mereka, dan bukan kepada mereka yang lainnya lagi. Wallahul musta'an. Ini hal penting yang perlu sampaikan barakallahu fikum terkait dengan mizah ahlu sunnah. Keistimewaan seorang ahlu sunnah di sepanjang zaman, sepanjang masa, di semua generasi, dalam semua kondisi, mereka senantiasa thabatun alal haqqi, thabatun alal sunnah. Disebutkan keutamanya, supaya kita semua yang berusaha sekuat tenaga untuk berislam di atas sunnah, sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, harus menjaga keistiqomahan kita ala sunnah. Kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik, maka yang terjadi adalah penyimpangan dan penyimpangan, dia bukan lagi sebagai seorang ahlu sunnah, bukan lagi sebagai seorang salafi. Maka ini semua kembali kepada masing-masing kita. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kita. Kita hanya bisa berikhtiar dengan ilmu dan amal, lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, ini disebutkan di awal. Untuk menegaskan dalam bab ini semua ahlu sunnah sama. Ikhwanul Muslimin azzakumullah. Yang membedakan ialah yang membedakan antara ahlu sunnah awal dan ahlu sunnah di akhir zaman ialah fitnah yang menimpa mereka. Kalau sabarnya sama, kalau keteguhannya sama, keistiqomahannya sama. Itu cirinya ahlu sunnah. Kalau gak istiqomah, dia menyimpang. Dia bukan sebagai ahlu sunnah. Yang membedakan itu ialah fitnahnya. Fitnahnya, ikhwan. Barakallahu fikum. Fitnah yang menimpa ahlu sunnah di akhir zaman itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang menimpa ahlu sunnah generasi awalnya. Dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau ahlu sunnah di masa lalu, mereka berada di masa-masa turunnya wahyu, di era terbaik umat ini. Difaham insyaAllah ya. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka langsung bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, langsung menyaksikan turunnya wahyu di zaman-zaman wahyu. Fitnah besar menimpa mereka, jangan dikira sedikit, besar yang menimpa mereka. Tetapi zaman wahyu dan mereka bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW lebih mudah untuk meneguhkan mereka. Difahami insyaAllah ya? Sehingga orang-orang yang menyimpang di masa itu kebablasan. Luar biasa penyimpangannya. Kok bisa menyimpang? Wong wahyu turun di masa mereka, langsung mendengarkan wahyu dibacakan Rasul kepada mereka. Kok menyimpang? Di masa lalu, di awal-awal Islam yang ada hanya Muslim dan kafir. Di era Madinah, tiga saja. Ada mukmin, ada musyrik kafir, atau munafik. Dan munafiknya itu munafik i'tiqadi pada umumnya. Adapun yang di zaman akhir, mereka jauh dari wahyu. Dari era turunnya wahyu. Dan mereka di sebuah zaman, zaman-zaman yang paling rusak. Bukan era terbaik umat ini, tapi era terburuk umat ini. Yang awal termasuk khairul qurun, sebaik-baik generasi, khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Di akhir zaman nanti, zaman fitnah, zaman kerusakan, zaman kejelekan. Sehingga fitnah yang dirasakan oleh Ahlussunnah di akhir zaman lebih mengerikan, lebih dahsyat, dan lebih banyak memakan korban. Barakallahu fikum. Ini yang membedakan dari sisi eranya, zamannya. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua, ikhwan fillah azzakumullah, dari sisi ragam fitnahnya dan model fitnahnya. Barakallahu fikum. Itu semua ahadith, hadith-hadith Rasulullah SAW yang berbicara masalah fitnah dengan segala macam bentuknya, fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu bergelombang, fitnah yang begitu mencekam, yang begitu mengerikan, yang begitu samar, yang begitu gelap, silih berganti, memakan banyak korban, itu semuanya Rasul memberitakannya di akhir zaman nanti. Dipaham ya? Di akhir zaman nanti. Nanti akan ada begini, nanti akan ada begini, nanti akan ada begitu. Kapan itu? Di hari akhir. Di akhir-akhir yang ada. Bukan di zamannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lafadnya mesti sayakunu, sayakunu, kelak akan ada. Ada di zamannya beliau, tetapi mudah dipatahkan karena era turunnya wahyu ada beliau. Di zaman sahabat, tabi'in banyak fitnah. Tapi mudah dipatahkan dikarenakan era terbaik umat ini. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, ketika beliau barakallahu fikum menjelaskan tentang fitnah syubhat yang menimpa umat ini, terjadinya perpecahan, perselisihan yang begitu besar, yang begitu banyak pada umat ini, beliau menggunakan kalimat saufa atau sayakunu, atau menggunakan sin listiqbal di masa akan datang. Ketika menyukai ikhtilaf, beliau mengatakan sepeninggalku nanti. Tapi dia mengatakan dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka sayara, kelak dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Sepeninggalnya Rasul, pasca wafatnya Rasul, dan nanti itu kelak. Bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Ketika menjelaskan iftiraqul ummah, beliau mengatakan wasataftariqu ummati, sataftariqu ummati, kelak nanti umatku akan terpecah belah, menggunakan sin lil istiqbal atau lil tanfis, kelak nanti, nanti. Barakallahu fikum. Ketika beliau memberitakan fitnah syahwat pun juga demikian, nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Apabila kelak nanti dibukakan, dimenangkan atas kalian Persia dan Romawi, bagaimana kondisi kamu nanti? Kamu nanti menjadi kaum yang kaya apa? Kata Rasul. Katanya Adham bin Auf, naqulu kama amarallah ta'ala. Naqulu kama amarallah. Kami akan mengucapkan seperti yang Allah berikan kepada kami. Beliau mengatakan, awa ghaira dhalik? Atau mungkin selain itu? Beliau mengatakan, tatanafasun. Menggunakan fi'il mudhari'. Tatanafasun. Kalau perbendaharaan Persia Romawi sudah kamu menangkan, kelak kamu nanti akan saling bersaing merebutkan dunia itu. Thumma tatahasadun. Lalu kamu nanti akan saling hasad. Thumma tatadabarun. Kemudian nanti akan saling melengos, saling memboikot. Thumma tatabaghadun. Nanti kamu akan saling membenci, saling bermusuhan. Aw nahwa dzalik. Atau yang semisal itu. Kemudian thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'dhin. Dan kelak kamu nanti akan berjalan menuju ke tempat-tempat tinggalnya sahabat muhajirin, dan sebagian mereka menjadikannya di atas leher sebagian yang lain, yakni akan saling membunuh. Itu nanti. Persia dan Romawi takluk di era siapa? Apakah zamannya Rasul? Tidak. Takluknya di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Di era beliau. Persia takluk, Romawi takluk. Di eranya beliau. Rasul memberitakan pasca wafatnya. Setelah itu nanti akan terjadi fitnah syahwat yang menimpa kalian. Saling bersaing memperebutkan dunia, akhirnya saling hasad. Akhirnya saling melengos, saling memboikot, lalu saling membenci, saling memusuhi, lalu saling baku bunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nanti. Contoh yang lain, hadis yang lain, barakallahu fikum, dengan tegas belum mengatakan di akhir zaman. Seperti hadis barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyyakum wa'iyyahum. Akan terjadi nanti di akhir umatku. Bagian akhir. Akan ada di akhir umatku sekelompok orang yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu dengarkan, kalian atau moyang-moyang kalian. Maka hati-hati kamu dari mereka-mereka tadi. Belum memberikan kabar di akhir zaman nanti, di akhir umatnya nanti, ada orang-orang yang dengan mudahnya, dengan tanpa rasa malu, menyampaikan hadis palsu. Yang bukan hadis dikatakan hadis, yang palsu disampaikan, barakallahu fikum. Hati-hati dari para kadzabun itu. Ada sebuah asar dari Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Beliau mengatakan, alaikum bil asari wa sunnah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan asar dan sunnah. فَإِنِّي أَخَافُ أَيَّأْتِيَ أَنْ قَلِيلْ زَمَانٌ إِذَا ذَكَرَ إِنْسَانٌ أَنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْإِقْتِدَاءَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ذَمَّوْهُ وَنَفَّرُوا عَنْهُ وَتَبَرَّأُوا مِنْهُ وَأَذَلُّوهُ وَأَهَانُوهُ. Kata beliau, hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar dan sunnah. Sebab aku khawatir, aku takut sebentar lagi akan ada suatu zaman apabila seorang insan menyebut nama Nabi, seorang insan menganjurkan untuk menjadikan beliau sebagai teladannya dalam semua keadaannya, maka masyarakatnya akan mencela dia. Mereka akan lari daripadanya. Mereka semua akan barok daripadanya. Mereka merendahkan dia, menghinakan dia. Padahal yang dia sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia sampaikan ialah meneladani beliau dalam semua keadaannya. kepada sunnah, bimbingan Nabi. Semata-mata menyebut ini, dimusuhi oleh banyak pihak. Dicela, dicaci maki, orang lepas titir padanya, dibikin umat lari daripadanya, direndahkan, dihinakan. Ini bukan di awal-awal Islam, bukan di era awal generasi Ahlus Sunnah, ini di akhir. Ini athar disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah ibni Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi, cucunya Asy-Syaikh Muhammad Al-Najdi, Asy-Syaikh Sulaiman, dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, Syarah Kitab Tauhid, membawakan atharnya sahal di atas, dikomentari oleh beliau di zaman itu. Belum lama, masih 300-400 tahun yang lalu. Belum memberikan komentar, kata Syekh Sulaiman rahimahullah. Rahimallahu sahla. Semoga Allah merahmati sahl. Atus dari di atas. Faqa fama asdaqa firasata. Alangkah benarnya, alangkah jujurnya firasat dia ini. Falaqad kana dhalik wa a'zam. Dan sungguh apa yang beliau firasatkan itu, yang beliau prediksi, telah terjadi. Bahkan terjadi yang lebih agung, yang lebih besar lagi, kata beliau. Wa huwa ayyukafara al-insanu bitajridi tauhidi wal mutaba'ah wal amri bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa tarki ibadati ma siwah. Yaitu sampai pada tingkat seorang insan dihukumi kafir, dinyatakan kafir ketika dia memurnikan tauhidnya, ketika dia memurnikan mutaba'ahnya dengan Rasul, ketika dia memerintahkan orang lain untuk mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Dia mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, dikafirkan oleh masyarakat. Dia termasuk dengan tauhid, dengan sunnah, dikafirkan oleh masyarakatnya. Mengerikan barakallahu fikum. Kapan ini? Di zamannya beliau rahimahullah, di akhir. Ini yang nanti nasakumullah. Terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dari sisi tsabat sama, itu bisa mereka. Yang membedakan adalah fitnah yang melanda mereka. Fitnah yang menimpa Ahlus Sunnah di akhir zaman, di masa-masa akhir, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan, memakan banyak korban. Dua poin dari saya sebutkan, ikhwan. Yang pertama dikarenakan kalau Ahlus Sunnah di era awal itu era wahyu, era terbaik. Yang di akhir jauh dari zamannya wahyu dan masuk pada masa-masa rusak, zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan kerusakan dan kejelekan barakallahu fikum. Yang kedua dari sisi fitnahnya. Tayyib, sekian banyak sabda Rasulullah SAW yang memberitakan tentang masalah fitnah itu rata-rata terjadinya di akhir. Kawan ikhwan, di akhir umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan puncaknya nanti ialah dengan bangkitnya kiamat, fitnah dajjal, lalu kemudian dengan bangkitnya kiamat. Itu semuanya barakallahu fikum nanti. Nanti di akhir-akhir yang ada barakallahu fikum. Nah, sisi yang ketiga yang mungkin disebutkan perbedaannya ialah barakallahu fikum, kalau Ahlus Sunnah di bagian awal, di era-era awal, di sana masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang yang tamassuk bisunnah. Artinya secara jumlah Ahlus Sunnati wal Jamaah di masa itu lebih banyak. Barakallahu fikum. Walaupun Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah juga sangat banyak. Tetapi era awal, era-era kebahasan Islam, era-era ilmu, eranya para ulama, banyak ulama ahli hadis, ahli fiqh, ahli tafsir dan semua bidang-bidang yang ada. Sehingga kaum muslimin atau awamul muslimin mereka mendapatkan peneguhan-peneguhan yang cukup banyak dengan para ulamanya yang mengatasi munculnya beragam fitnah banyak para ulama sehingga fitnah lebih gampang diredam di masa-masa itu walaupun ya dahsyat cuman lebih mudah diredam di masa itu barakallahu fikum. Tayyib, adapun di era akhir di zamannya Ahlussunnah yang akhir lebih banyak awamnya. Ulamanya sudah semakin habis. Ulamanya semakin menipis. Sudah jarang para ulama. Di antara fitnah yang menimpa umat ini diwafatkannya para ulama. Yang tersisa adalah para ru'usan juhala, tokoh-tokoh penyesat umat. Para kelafikum. Sehingga otomatis fitnahnya jauh lebih mengerikan, lebih dahsyat dikarenakan umat muslimin, terutama Ahlussunnah di masa itu, betul-betul harus memperjuangkan sunnah, memperjuangkan keistiqomahannya dengan sedikit para ulama bersama dengan mereka. Yang meneguhkan mereka itu lebih sedikit. Sehingga fitnah lebih dahsyat. Yang meredam cuma sedikit. Korban pun banyak berkelimpangan para ulama. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik, dari Adi, Zubair bin Adi, dia mengatakan, ataina Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilahi ma nalqa min al-hajjaj. Kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dan kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik apa yang kami terima dari pelakuannya al-hajjaj. Perlakuan sosok penguasa yang sangat zalim. Faqala, maka Anas bin Malik berkata, mengutip sabda Nabi kita Muhammad SAW, isbiru. Sabarlah kalian. Fa'innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang kepada kamu suatu masa, melainkan masa yang setelahnya jauh lebih jelek dari sebelumnya. Hingga kalian berjumpa dengan roh kalian, dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sunnatullah barakallahu fikum. Memang betul di zaman dahulu kala, Ahlussunnah juga mengalami keterasingan. Asing ya ikhwan, betul. Tetapi keterasingan yang dialami oleh Ahlussunnah di akhir zaman lebih-lebih lagi. Satu Rasulullah SAW menyatakan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah SAW, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba al-ghuraba. Islam akan muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula, maka beruntunglah bagi orang yang asing. Betul, Islam awal mulanya asing. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah asing. Dan besar fitnahnya, besar perjuangannya, besar pengorbanannya. Kita mungkin juga enggak sanggup kalau di zaman itu barangkali. Mereka mengalami al-ghurbatul ula, keterasingan pertama. Muslim di antara masyarakat jahiliyah, masyarakat musyrikin, berhalaisme. Barakallahu fikum. Namun yang menimpa Ahlussunnah umat Islam di akhir zaman lebih asing lagi. Mereka mengalami al-ghurbatul tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya. Dan itu kata para ulama dalam syarahnya asyadd, keterasingan yang lebih dahsyat lagi. Dikarenakan tidak hanya asing di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin, kaum berhalaisme, Tetapi mereka juga asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Bahkan asing di tengah-tengah ahlu sunnah sendiri. Barakallahu fikum. Dan keterasingan dalam semua aspek kehidupan. Bukan semata-mata asing terkait dengan akidahnya, atau prinsip ibadahnya, atau ketauhidannya, atau prinsip dakwahnya. Bahkan keterasingannya itu meliputi dan masuk terkait dengan kesehariannya, dalam berpakaiannya, dalam makan dan minumnya, dalam kebiasaannya, dalam pernikahannya, dalam semuanya. Asing, bukan di kalangan kaum kufar, kaum musyrikin, tapi juga asing di tengah-tengah kaum muslimin. Antum bisa baca keterangan cukup panjang dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ghuraba minal Mukminin. Beliau mensyarah di riwayat, terangkan oleh beliau bahwasanya yang menimpa akhir umat ini dari keterasingan itu lebih dahsyat lagi dalam semua aspek kehidupan mereka. Bab masalah makan saja asing, minum asing, berpakaian asing, apalagi yang lebih daripada itu para kulafikum. Naam, yang menimpa mereka juga menimpa yang di akhir ini. Tapi yang menimpa di bagian akhirnya lebih dahsyat, lebih berat dengan poin-poin di atas. Wallahul musta'an. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Madaris Salikin menerangkan tentang masalah keterasingan ini. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ahlu sunnah fin nasi ghuraba. Ahlul islami fin nasi ghuraba. Kaum muslimin di tengah-tengah umat manusia asing. Wal mu'minuna fi ahlil islami ghuraba. Sementara orang-orang yang mukmin di tengah-tengah kaum muslimin juga asing. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Dan para ulama di tengah-tengah kaum mukminin juga orang yang asing. Wa ahlus sunnah alladzina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal bid'ah wal mughraba. Dan ahlus sunnah yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah dan hawa nafsu juga orang asing. Wada'una ilaiha as-sabiruna ala adhal mukhalifin hum ashaddu ha'ula'i ghurbatan. Orang-orang mendakwakan sunnah, orang-orang yang tabah sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang yang menyelisihi sunnah, mereka lebih asing lagi kondisinya. Walakinna ha'ula'ihum ahlullahi haqqa. Akan tetapi mereka lah ahlinya Allah yang sesungguhnya. Fala ghurbata alaihim. Sesungguhnya tidak ada keterasingan atas mereka. Wa innama ghurbatuhum bainal aktarin. Namun ghurbah mereka, keterasingan mereka di antara masyarakat yang ada ini. Mereka yang paling sedikit, yang paling asing. Barakallahu fikum. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulih wa ghurbatuhum yal ghurbatul muhisyah. Sementara masyarakat umum yang dalam penyimpangan-penyimpangan itu, mereka adalah orang-orang yang terasingkan dari Allah dan Rasulnya. Maka keterasingan mereka sangatlah menakutkan, menyimpangkan. Sementara keterasingan yang ada pada ahlu sunnah, keterasingan yang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jal, jauh dari masyarakatnya, dekat kepada Allah dan Rasulnya, dan keterasingan yang membahagiakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Al-Muhim, ini semua penegasan, barakallahu fikum, ahlu sunnah di akhir zaman, yang akan mereka alami, yang akan mereka hadapi, dari semua musibah, dari semua persoalan, dari semua problematika, dari semua fitnah, baik syubhat atau kesyahwat, asyad wa adham. Lebih besar lagi, lebih agung lagi, lebih mengerikan lagi. Ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, bukan membuat antum lemah semangat, tetapi untuk menjelaskan kondisi realnya. Supaya masing-masing kita yang berkomitmen di atas sunnah harus mempersiapkan diri. Lebih siap secara ilmu dan amal. Lebih siap secara keteguhan dan kesabaran. Lebih siap dalam menghadapi beragam fitnah, baik syahwat dan syubhat. Harus lebih mempertebal keistiqomahan, mempertebal ketabahan dan keteguhan. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah azakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwanul fillah azakumullah, penting kiranya kita harus menghibur diri. Menghibur ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran dan ketabahan. Perlu disebutkan keutamaan-keutamaan pahala-pahala besar bagi orang-orang yang tabah di atas sunnah. Disebutkan perlu asbab, upaya-upaya, usaha-usaha yang bisa membantu mereka untuk senantiasa atas sunnah. Dan yang gak kalah penting, dibawakan, diberikan contoh-contoh real bagaimana ketabahan, keteguhan para ulama salaf di dalam menghadapi ragam fitnah dan musibah. Untuk kita tiru, untuk kita teladani, barakallahu fikum. Ini semuanya supaya kita ini terhibur, ya, punya semangat yang lebih begitu. Nah, ada fitnah, sedih lagi, pusing lagi. Supaya jangan bersedih, supaya jangan galau, ya, dihibur dengan poin-poin tadi supaya kita siap. Lengah sedikit kita akan terombang-ambing dalam lautan fitnah. Sedikit kita enggak berhati, enggak fokus, akan terpental dari sunnah. Dikarenakan fitnahnya lebih dahsyat. Barakallahu fikum. Ya, resikonya orang-orang yang tinggal di akhir masa, di akhir zaman. Barakallahu fikum. Maka pada kita menyisakan 3 pembahasan. Yang pertama disebutkan fadilah sabar di atas musibah. Sebagian disebutkan fadilah keteguhan di atas sunnah. Pahala apa yang diraih. Pembahasan yang kedua, al-asbab al-mu'inah. Sabab yang membantu kita untuk tabah, sabar ala sunnah. Dan yang ketiga ialah contoh-contoh ujian yang menimpa para ulama dan bagaimana tabah mereka di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini semuanya saya ambilkan dari kitab Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi, karya Syekh Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri hafizahullah tabaraka wa ta'ala, yang takdim dikasih mukaddimah oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sementara kita sekaras dulu, istirahat dulu. Oh, jamnya sudah depan saya, ikhwan. Barakallahu fikum. Jamnya jam 12 kurang 5 menit ini. Mau tak teruskan kok tanggung. Disuruh berhenti sangat 12 ya. Insyaallah untuk persiapan untuk zuhur. Barakallahu fikum. Naam, akan diteruskan lagi pada zuhur langsung. Jadi ada waktu untuk beristirahat. Baik, pada zuhur nanti akan disebutkan 3 pembahasan di atas. Dan yang mungkin akan kita lebih perpanjang adalah asbabnya dan beberapa contoh-contoh ujian yang dihadapi oleh kaum salaf dan para ulama dan bagaimana keteguhan mereka. Dan bagaimana keteguhan mereka, barakallahu fikum. Untuk diteladani dan contoh. Sementara cukup ya, ikhwan, aktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.